Masya Allah, kembali di program spesial Halaqoh Fajar. Dan kita sudah masuk ke segmen ketiga, yaitu sesi tanya-jawab ya. Dan bagi para hadirin yang ingin bertanya sesuai tema kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan untuk bertanya kepada guru kita, Buya Yahya, dengan satu pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afwan Buya, Al-Fakir ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan mungkin perihal dalam memilih pasangan itu identiknya lelaki terlebih dahulu. Tapi bagaimana kalau sebaliknya wanita dulu yang meminang lelaki? Apakah itu diperkenankan Buya dan seperti apa? Syukran Buya. Baik. Dalam pernikahan itu, yang menikahi perempuan adalah laki-laki, kan dalam bahasanya begitu. Aku nikahkan kau laki-laki dengan perempuan. Cuman pada hakikat kan saling menikah. Cuman aturannya dalam pernikahan, laki-laki menikahi. Biarpun sebetulnya bisa saja kemarin yang memulai adalah perempuan. Dalam tunangan memang bahasa tunangan adalah seorang laki-laki meminang anak gadis. Tapi proses menuju ke sana bisa saja seorang perempuan mendahului. Biarpun bukan makna khidbah yang syar'iyah yang sesungguhnya, tetapi boleh seorang wanita adalah memulai meminang atau menawarkan dirinya untuk dipinang. Memulai, bisa saja langsung kita katakan boleh meminang, itu bahasa sederhananya begitu. Cuman kalau dalam bahasa fikihnya adalah bukan meminang, tapi dia menyampaikan pada orang laki-laki agar meminang dia. Dia memulai, misalnya saya punya anak gadis, lalu mengatakan pada seorang anak laki-laki, seperti Sayyidina Uthman. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Uthman, aku punya anak perempuan, jika kamu punya hajat. Berarti memulai adalah Sayyidina Umar. Nah, jadi kita mulai sah. Sehingga ini kadang yang kami sampaikan, perempuan pun boleh meminang duluan dalam arti menyampaikan atau memberitahu kepada laki-laki agar meminangnya. Itu sah. Dan bukan satu yang tercela. Maka tolong hilangkan budaya gengsi, perempuan memulai dahulu. Nah ini yang halal gak mau bagaimana, yang haram mau malahan. Kadang-kadang itu perempuan yang katanya minang duluan gak mau itu adalah mulai dari gayanya yang lenggat-lenggot, disapa sekali noleh tiga kali, si caper segala macam. Nah itu gitu aja mau, bagaimana dia dengan yang halal tidak mau. Jadi gak ada masalah kalau Anda sebagai seorang wanita, bisa jadi Anda itu sangat dikagumi, terpandang, keluarga besar, keluarga yang terpandang, sehingga orang yang meminang Anda takut. Bukan karena Anda jelek, oh tidak. Tapi di saat Anda membuka diri misalnya, keluarga Anda berkata kepada keluarga pria, lalu mengatakan, wahai keluarga fulan, saya punya anak perempuan namanya ini, barangkali ada hajat, bismillah. Loh, mereka yang selama ini mungkin tidak pernah kebayang, Kalau akan menikah dengan perempuan tersebut, di saat diberi kabar begitu, senang. Jadi Anda tidak usah ragu, enggak halal kok. Kalau ternyata dia enggak mau, enggak ada masalah. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai contoh, Sayyidina Umar punya putri namanya Khafsah. Ditawarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku punya anak perempuan, jika kau punya hajat. Sah, enggak ada masalah. Ini bahasa gengsi itu loh yang selama ini ada di masyarakat kita. Anda gengsi, anak Anda sudah pacaran duluan, Anda mau gengsi-gengsi apa? Dia sudah dibawa ke sana kemari, enggak malu. Dibonceng sana kemari gak malu. Yang halal malu. Apalagi mungkin Anda seorang anak, Anda seorang keluarga yang cukup. Anak Anda solehah, cantik, baik. Dan Anda pun di saat ingin punya menantu tidak macam-macam. Saya hanya pengen menantu yang mungkin seorang penuntut ilmu. Atau seorang yang ngerti apa, mungkin Anda punya usaha. Saya mungkin seorang insinyur pertanian, peternakan, atau apa. Anda hanya merindukan itu saja, penting soleh. Saya enggak pengen dia kaya. Bisa saja begitu. Lalu Anda ambil seorang santri atau seorang sarjana peternakan dan sebagainya. Anda bisa. Tanpa harus seorang kaya raya. Jadi Anda bisa memulai. Intinya begini, kapan Anda baik laki atau perempuan menemukan di sana ada keluarga baik-baik dan punya anak baik, Anda sah. Dan bukan sebuah ketercelaan, kehinaan. Jika Anda memulai, tentunya cara memulainya dengan cara terhormat dong. Boleh melalui wasilah seseorang. Bukan menawarkan, hei kamu mau enggak dengan anakku? Ya bukan begitu tentunya. Tapi bisa saja melalui seorang kiai, ustadz. tolong saya punya anak perempuan. Di sana ada satu keluarga Ustaz, namanya Fulan, Fulan, Fulan. Tolong Ustaz bagaimana sambungkan, Ustaz tahu. Yang mulai kita, enggak ada masalah. Artinya kami ingin menjadikan Anda sebagai wanita hebat, seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wanita cerdas. Di Mekah ada seorang laki-laki hebat, namanya Muhammad bin Abdullah. Beliau dengan keluarga mendahului. Mengajak diskusi tentang pernikahan, apa yang terjadi. Menjadi wanita yang paling sukses, paling bahagia di dunia dan di akhirat. Mendapatkan siapa? Mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Sayyidina Umar pun juga begitu. Menawarkan Sayyidina Abu Bakar putrinya, Hafsah. Hafsah kan putri Sayyidina Umar. Kepada Sayyidina Uthman. Terutamanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tidak mau. Ternyata Allah beri yang lebih dahsyat lagi. Yang menikahi Sayyidina Hafsah adalah baginda Nabi SAW. Jadi Anda sebagai seorang perempuan, tidak usah ragu, awas, jangan ragu. Sengaja kami angkat suara kami, biar telinga para perempuan itu tahu bahasanya. Anda boleh memulai. Bisa jadi itu tetangga Anda itu yang sebetulnya sangat mau nikah dengan Anda. Cuman dia akan meminang Anda sampai Anda mati atau dia mati. Kenapa? Anda terlalu menyilaukan bagi dia. Mungkin Anda keluarga terpandang. Sementara Anda sendiri sebenarnya cocok dengan dia. Kalau Anda tidak mulai, kapan? Ya, seperti itu. Nah, ada sebuah penulis, Dr. Abdul Yamani, menulis kisah Al-Yadul-Ulya wal-Yadul-Sufla. Jadi tangan bawah dan tangan rendah. Ada seorang perempuan keluarga kaya raya. Ternyata satunya adalah seorang keluarga fakir. Cuman sebetulnya diam-diam dua-duanya ada kekaguman. Tapi tidak sampai pacaran. Tidak pacaran, hanya ada kekaguman. Yang kaya raya kagum dengan akhlaknya laki-laki ini. Yang laki-laki ini kagum dengan keluarga ini, keluarga baik-baik. Cuman karena tidak ada keterbukaan, mereka bertemu ternyata sudah pada tua. Ternyata sebetulnya mereka adalah sama-sama memendam kekaguman. Kan sayang, coba dikasih tahu dari awal kan enak. Dikasih tahu dari awal bisa ketemu dalam pernikahan. Makanya kalau Anda menyimpan kekaguman dan dia itu orang layak, Anda jangan ragu. Selagi Anda masih dalam kekaguman. Kekaguman mudah dipangkas. Kalau tidak diterima, podo utwe. Nyantai. Tapi kalau sudah na'udzubillah yang sudah jatuh cinta, lihat. Tersiksa. Makan nasi kayak makan pasir katanya. Ya bodoh dia. Nah ini gak ada. Jadi jangan sampai ada kekecewaan. Maka nanti ada ilmu bercinta nanti. Ada rambu-rambu. Bagaimana langkah-langkah orang mencintai. Dan dalam memilih pasangan ada insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Allah. Terima kasih Rabbi ya atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah sudah 3 segmen kita lalui dan kita banyak sekali menyerap ilmu-ilmu dari guru kita tercinta Buya Yahya. Dan kita sudah berada di akhir pembahasan dan insya Allah kita meminta doa keberkahan dari Buya atau disimpulkan dulu Buya sedikit lalu tutup dengan doa. Sebenarnya nikah adalah sesuatu yang mulia. Islam mengagungkan kemuliaan, mengagungkan pernikahan. Islam mengagungkan pernikahan. Karena Islam mengagungkan pernikahan, sehingga beda dong pernikahan dengan perzinaan. Ini yang harus kita cermati. Sehingga cara pernikahan pun dengan bermacam-macam aturan yang menunjukkan kalau pernikahan itu adalah agung. Dan harus diketahui bahwa di luar Islam, di negeri bebas sana pun, itu bukan agama apapun tidak menghalalkan zina, tidak. Mereka menganggap zina adalah sesuatu yang haram. Cuman permasalahannya apa? Mereka tidak mengangkat pernikahan tinggi-tinggi. Sehingga di saat pernikahan tidak diagungkan tinggi-tinggi, tidak diangkat tinggi-tinggi, maka bagi mereka pernikahan itu biasa saja. Sehingga secara tanpa disadari, derajat pernikahan menjadi biasa, sehingga orang tidak berpikir untuk nikah atau zina. Tapi dalam Islam, pernikahan diagungkan, sehingga apa? Bagi yang belum menikah, rindu mendapatkan keagungan. Yang sudah menikah, memuliakan pernikahan. Sehingga susah terjumus dalam kehinaan zina. Tapi yang tidak mengagungkan pernikahan, bagi mereka adalah, terserah aku mau nikah atau zina, bebas. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari keharaman. Dan yang belum menikah, semoga dimudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Mendapatkan pasangan yang tepat, yang mulia, menjadi sebab kemuliaan. Indah, bahagia dunia, akhirat. Dan kepada orang tua kami sampaikan, jangan persulit pernikahan anak-anak Anda. Mudahkan pernikahan. Dan jangan Anda bersulit pernikahan Anda sendiri jika Anda punya hajat. Menikah harus kita mudahkan, kita permudah. Dan pintu halal harus kita buka. Sebab kalau pintu halal tidak kita buka, yang kebuka adalah pintu haram. Semoga pintu haram akan dibuka. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah mencukupkan kita dengan yang halal, panjang umur, sehat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan Nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu ya. Subhanallah. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari guru kita tercinta Bu Yayah ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa di esok hari tentunya di program spesial Halaqoh Fajar. Dan akhirnya kami yang bertugas Muhammad Hibri Dimyati mohon undur diri. Mohon maaf selalu. Dan kita tutup majlis kita pada kesempatan pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka atubilaik. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.